Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, di mana beliau menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah yang menukilkan dari Yunus bin Ubaid bin Ubaidillah kepada anaknya ketika memberikan wejangan melihat anaknya keluar dari suatu rumah. Maka ditanya anaknya, "Kamu keluar dari mana? Dari rumah siapa kamu datang?" Anaknya menjawab, "Dari rumahnya Fulan bin Fulan, seorang tokoh di antara tokoh-tokoh ahli bid'ah." Kemudian Yunus bin Ubaid berkata kepada anaknya, "Sungguh aku melihatmu keluar dari rumah yang penuh dengan kemaksiatan dosa besar. Lebih aku senangi daripada kamu keluar dari rumahnya ahli ibadah dari kalangan mubtadi'ah." Dan penjelasan dari ucapan beliau ini sudah kita lewati dan kita ulang-ulang. Bukan berarti beliau seorang alim kebir, Yunus bin Ubaid, membolehkan anaknya berteman, bercengkrama, duduk-duduk, ngobrol santai, bertandang di rumah para pelaku kemaksiatan. Selagi tidak syirik, tidak bid'ah, bukan ini maknanya. Tetapi untuk menunjukkan dan memberikan perbandingan bahwa dosa besar, kemaksiatan dalam bentuk dosa besar itu menghancurkan pelakunya dan akan memberikan dampak negatif kepada teman-temannya. Ini sudah diketahui bersama. Nah, kebid'ahan, kehancuran yang dimunculkan darinya jauh lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar yang tingkatannya di bawah kebid'ahan. Kita baca keterangan yang lebih lanjut yang dibawakan oleh Imam Al-Syeikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Kata beliau, "Ilman bi anna kalama Yunus bin Ubaid li waladihi hina ra'ahu kharaja min 'indi 'Amr bin Ubaid al-Qadiri hadha fihi أن من يخالط أصحاب المعاصي الكبائر خير ممن يخالط أصحاب البدع وكان معهم في بدعهم ولو كان مجتهدا في العبادة وبالله التوفيق." Dalam keadaan kita ketahui bersama bahwa ucapan bi anna kalama Yunus bin Ubaid, ucapan Yunus bin Ubaid rahimahullah li waladihi, untuk putranya, hina ra'ahu, ketika Yunus bin Ubaid ra'ahu, melihatnya, melihat putranya itu, kharaja, keluar, min indi Amr bin Ubaid al-Qadari, dari rumahnya Amr bin Ubaid al-Qadari, seorang gembong, tokoh penyesat umat di masa itu. Yunus bin Ubaid melihat putranya keluar dari rumah seorang ahli bid'ah. Ada apa rupanya? Kenapa putraku main ke sana? Apa yang membuatnya tertarik? Maka ditanyakan, "Dari mana kamu keluar?" "Dari rumahnya Amr bin Ubaid." Maka seketika Yunus bin Ubaid mengucapkan ucapannya tersebut, "Aku melihatmu keluar dari min baitihi, rumah yang di situ dilakukan dosa, kemaksiatan, dosa-dosa besar, kemaksiatan-kemaksiatan besar. Lebih aku senangi daripada kamu keluar dari rumahnya Amr bin Ubaid, tokoh mubtadi'ah itu." Hadza fihi, ucapan beliau ini, anna man yukhalid, menerangkan kepada kita sekaligus sebagai tahzir, peringatan dari beliau rahimahullah, bahwasanya orang-orang yang bercampur, man yukhalid, menjadikan mereka-mereka sebagai teman dekat, ashab al-bid'ah atau ashab al-ma'asi, bahwasanya orang-orang yang bercengkrama, bercampur, berbaur dengan para pelaku kemaksiatan, al-kabair, kemaksiatan-kemaksiatan yang besar, khairun, lebih baik. Lebih baik dari mana? Apakah lebih baik dari orang yang beribadah yang saleh, yang di atas Al-Kitab wa Sunnah, berteman dengan orang-orang yang salihin? Tentu tidak. Lebih baik bila dibandingkan dengan yang lebih dahsyat kehancurannya, yang lebih dahsyat kerusakannya. Ibaratnya gini, para pelaku, para pencuri, para pembegal dan sebagainya, dikatakan untuk mereka, kamu masuk penjara di Palembang lebih mending, lebih baik daripada kamu masuk penjara di Nusa Kambangan. Apakah artinya penjara di Palembang itu menyenangkan? Apakah artinya penjara di Palembang itu membuat rileks, bergembira, sukacita di dalamnya? Tentu tidak. Tetapi ketika dibandingkan dengan penjara yang di Nusa Kambangan, bagi mereka-mereka para pelaku kejahatan, yang di Palembang itu sangat ringan sekali. Walau seringan-ringannya penjara, ya tahu sendirilah. Semuanya serba terbatas. Semuanya serba tidak mengenakan. Tetap dikatakan lebih baik daripada engkau di penjara di sana. Ini gambaran ringannya. Sama dengan pelaku kemaksiatan. Engkau berteman dengan pelaku kemaksiatan, pelaku dosa besar, lebih baik. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan engkau berteman, bercengkrama, bersahabat karib dengan para pelaku kebid'ahan. Dua-duanya sama-sama menghancurkan. Tapi kebid'ahan, kehancurannya jauh lebih dahsyat. Bahkan bisa menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Manakala kebid'ahannya sampai pada tingkatan kufur kepada Allah Azza wa Jal. Sedangkan pelaku dosa besar, seberapa besar pun dosa yang dilakukannya, selagi tidak sampai pada kesyirikan dan kemaksiatan, tetap ujungnya nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun siapa yang akan bertahan? Siapa yang mampu bertahan pada siksa api neraka Allah Azza wa Jal? Kata beliau, ucapan Yunus bin Ubaid kepada putranya itu menerangkan kepada kita bahwa berteman dengan pelaku kemaksiatan dosa besar lebih baik daripada orang-orang yang bersahabat karib dengan para pelaku kebid'ahan. Wa kana ma'ahum fi bid'ahim, dan dia, orang itu, bersama dengan para pelaku kebid'ahan dalam menjalankan kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Saya bukan golongan mereka, saya cuma sekedar ikut saja. Saya bukan bagian dari mereka, saya enggak punya kartu anggotanya mereka. Lantas kenapa kamu ikut bersama dengan mereka? Ya saya cuma ikut nimbrung. Ini berbahaya. Bahkan lebih berbahaya daripada para pelaku dosa-dosa besar. Walau kana mujtahidan fil ibadah, sekalipun mereka-mereka itu, para pelaku kebid'ahan tersebut, adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhlas mereka. Keikhlasan mereka luar biasa. Kesungguhan ibadah mereka luar biasa. Tahkiruna salatakum bisalatihim wa siyamakum bisiyamihim. Kata Rasulullah SAW, kalian akan menganggap remeh salat kalian bila dibanding dengan salatnya mereka, para sahabat ini. Yang diajak berbicara oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Kalian wahai para sahabat akan merasa bahwa ibadah salat yang kalian lakukan masih ringan, jauh di bawah salatnya mereka orang-orang khawarij. Puasa kalian pun demikian, jauh bila dibandingkan dengan puasanya mereka orang-orang khawarij. Dari sisi kesungguh-sungguhan, ketekunan beribadah, menjaga ibadah tersebut tepat pada waktunya dan kontinu, mereka luar biasa, benar-benar sungguh-sungguh. Tapi keyakinan mereka, mu'taqadat mereka, ideologi mereka adalah ideologi yang sesat, keyakinan yang sesat. Sehingga sungguh-sungguhnya mereka dalam ibadah tadi, sia-sia. Kenapa? Karena syarat diterimanya ibadah yang kedua itu kosong dari mereka, yaitu al-ittiba', mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka jauh dari tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam al-ikhlas itu sendiri juga terdapat kecacatan, di mana mereka memiliki akidah-akidah yang menyimpang. Wabillahi taufik. Selesai kita dari pembahasan yang dibawakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, juga dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Sebagai penutup dalam pembahasan ini, kita bawakan kalamnya Syekh Rabi hafizahullah ketika beliau menyebutkan perbedaan. Kenapa sih pelaku kebid'ahan jauh lebih berbahaya daripada pelaku kemaksiatan, padahal ada kalanya pelaku kebid'ahan itu adalah orang yang sangat lembut tutur katanya, baik budi pekertinya, mulia akhlaknya, sungguh-sungguh dalam ibadahnya, tidak pernah menyakiti sesamanya. Tapi kenapa mereka lebih berbahaya dan menyesatkan, lebih menghancurkan dan membinasakan dari para pelaku kemaksiatan? Kata beliau hafizahullah, لأن الفرق بين المبتدع والعاصي, karena perbedaan yang sangat jelas antara para pelaku kemaksiatan dan para pelaku kebid'ahan adalah أن المبتدع يتقرب إلى الله ببدعه. Seorang pelaku kebid'ahan, dia menganggap bahwa kebid'ahan yang dilakukannya adalah bentuk taqarrub, upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuharrifu min ajliha dinallahi, dan dengan sebab ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla tersebut, dia terjatuh pada tahrif, merubah agama Allah Azza wa Jalla. Tanpa dia sadari, ternyata yang dia lakukan adalah sebuah kesesatan yang besar, tapi yang dia yakini itu adalah kebenaran, itu adalah ibadah kepada Allah, itu adalah al-haq. Bagaimana mungkin dia disuruh rujuk, bagaimana mungkin dia disuruh taubat, bagaimana mungkin dia disuruh berhenti dari kemaksiatannya tadi. Contoh, mereka-mereka yang sudah mendarah daging meyakini bahwa maulid Nabi adalah ibadah, taqarrub ilallah, bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan, berhenti kalian, taubat kalian, hentikan perbuatan tersebut karena itu adalah bid'ah. Gak akan mau mereka. Bagaimana mungkin ini dikatakan bid'ah? Ini sebagai bentuk cinta kami kepada Rasul. Ini sebagai upaya kami meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok dikatakan bid'ah? Kok kami harus berhenti darinya? Gak mungkin. Sama seperti seorang sunni salafi, ketika dia meyakini suatu ibadah dan menjalankan ibadah yang ikhlas lillah, sesuai dengan sunnah Rasulullah, disuruh berhenti, enggak akan mungkin mau. Berhenti kalian wahai salafiyun dari talabul ilmi. Enggak akan mungkin. Bagaimana mungkin? Ini talabul ilmi adalah ibadah di masa-masa sekarang, yang merupakan sebab selamanya seseorang dari berbagai macam fitnah dan malapetaka. Kok disuruh berhenti? Berhenti kalian wahai ahla sunnah, wahai salafiyun, di mana kalian meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala bisa dilihat nanti di yaumul qiyamah. Disuruh berhenti dari keyakinan yang benar ini. Enggak akan mungkin ahlu sunnah, oh ya sudah kami taubat, kami meyakini sekarang bahwa Allah tidak bisa dilihat nanti di yaumul qiyamah. Enggak akan mungkin bisa. Demikianlah para pelaku kebid'ahan. Mereka jalankan kebid'ahannya dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga mereka meyakini yang mereka lakukan adalah kebenaran dan tidak mungkin melepaskan kebenaran tersebut. Wal 'asi laisa kadzalik, sementara pelaku kemaksiatan tidak demikian. Dia mencuri, dia merampok, dia membegal, dia menipu, dia mabuk, dia berjudi. Semua dosa-dosa besar itu dia lakukan dalam keadaan pada jiwanya dia sadar. Bahkan dia berangan-angan untuk bisa segera berhenti, taubat kepada Allah Azza wa Jalla, mencuri, merampok. ketika mendapatkan sebuah hadangan berimbas pada rasa sakit yang ada pada tubuhnya, angan-angan dia untuk segera angan-angan dia untuk berhenti itu segera benar-benar melekat pada tekadnya. Udah, ini terakhir kali saya mencuri, terakhir kali saya merampok, terakhir kali saya membegal dan sebagainya. Di saat dia tahu bahwa perbuatannya adalah dosa, tidak nyaman dia melakukannya, juga adanya tekanan-tekanan yang lain yang mungkin mengenai fisiknya dan menimbulkan rasa sakit. Ini pelaku kemaksiatan. Dia menyadari bahwa yang dia lakukan adalah salah. Dia meyakini bahwa yang dia lakukan itu adalah keliru, keluar dari jalan yang hak, jalan yang benar. Yang dia lakukan adalah suatu kezaliman terhadap objek yang menjadi target dia. Dia lebih dekat kepada taubat kepada Allah Azza wa Jal. Yara nafsahu mujriman wa yatamanna taubata. Dia melihat bahwa dirinya adalah pelaku kejahatan. Dan dia dia bercita-cita. Ya tamanna, menginginkan untuk taubat kepada Allah Azza wa Jal. Wa qad yatub. Dan bisa jadi dia benar-benar bertaubat kepada Allah sebelum ajalnya datang menjemput. Wa huwa aqrabu ila taubati minal mubtadi. Dalam kondisi yang seperti ini, maka dikatakan bahwa pelaku kemaksiatan lebih dekat kepada taubat dibanding pelaku kebid'ahan. Orang yang melakukan dosa besar lebih dekat kepada taubat kepada Allah Azza wa Jalla dibanding pelaku kebid'ahan. Kenapa? Tadi perbedaannya. Pelaku kemaksiatan dia tahu dia salah. Sedangkan pelaku kebid'ahan dia tahu dia benar. Bagaimana mungkin dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Ini ucapan Syekh Rabi Hafidhahullah, ucapan yang memberikan penjelasan kepada kita dengan penjelasan yang sangat gamblang bahwa pelaku dosa besar merupakan seseorang yang harus dijauhi, terlebih apabila dia mujaharah, terang-terangan, enggak malu-malu, istilahnya sudah putus urat malunya melakukan dosa dan kemaksiatan di tengah di kalangan orang-orang salihin, menampakkan terang-terangan dosa-dosa yang dia lakukan. Ini kebinasaan. Kita menjaga putra, putri, dan orang-orang yang kita cintai dari berteman dekat dengan mereka. Bisa jadi anak-anak kita, orang-orang yang di bawah naungan kita mengatakan, kan dia cuma dosa besar saja yang dilakukan, bukan kebid'ahan, bukan kesyirikan. Tidak mengapa berteman dengan dia. Sampaikan dalil-dalilnya. Sebutkan perbandingan-perbandingan yang disebutkan oleh para ulama. Bahwa tetap pelaku dosa besar berbahaya. Memberikan dampak negatif bagi teman-temannya. Sehingga harus dijauhi sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatannya. Bila mendekatinya untuk menasehatinya, itu adalah sesuatu yang sangat baik. Tetapi ketika membiarkan anak-anak kita mendekatinya untuk berteman baik dengannya, ini harus dicegah. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiikum.